Oke, yuk. Ya. Oke, Gus, kita mungkin sudah tahu kan status Bunda Dorce seperti apa gitu kan. Apa sih kalau misalnya kan memang dia sekarang sudah menjelma menjadi wanita dan dia nanti akan meninggal pun seperti perempuan, gimana tuh? Yang pertama, saya mendoakan Bunda Dorce mudah-mudahan lekas sembuh, kondisinya membaik dan bisa kembali beraktivitas. Kemudian memang saya dengar ada beberapa wasiat ya kayaknya dari beliau itu. Salah satu yang saya dengar itu enggak usah ada acara doa tahlil 40 hari kalau enggak salah. Terus kemudian yang kedua soal dia diminta untuk dimakamkan secara perempuan. Jadi begini, kita lihat dulu status transgender dalam Islam. Jadi ini memang sangat kontroversi ya, sangat kontroversi. Artinya kontroversi itu memang persoalan transgender ini menjadi diskusi yang tidak pernah ada endingnya. Terus ada diskusi itu. Jadi yang pertama, dalam surat Al-Hujurat itu Allah menciptakan jenis kelamin itu cuma ada dua. Jadi dari jenis laki-laki dan perempuan. Mengidakarin wa unsa. Kemudian dalam fikih itu ada jenis kelamin ketiga, namanya khunsa. Khunsa itu adalah orang yang dalam tanda kutip berjenis kelamin dua, cewek atau cowok. Dua-duanya ini ada. Nah, persoalannya adalah dia mau dijadikan cewek atau cowok itu dengan analisa medis. Contoh yang kemarin terbaru itu tentang anggota TNI siapa itu Andri Manganang. Ya. Manganang. Itu kan yang tadinya dikira cewek, tapi ternyata setelah dianalisa medis melalui Pak Kasat waktu itu Bang Andika, ternyata ini cowok itu. Maka kemudian yang cewek ditutup, yang cowok dipertahankan. Artinya demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang yang punya kecenderungan seperti itu, maka dianalisa medis. Kalau memang dia kecenderungannya cewek, maka alat kelaminnya cowok dihilangkan. Itu dengan rekomendasi medis. Nah, yang saya dengar tentang Bunda Dorce ini, kalau beliau dulu, yang saya dengar ya, sepengetahuan yang saya tahu, beliau kan terlahir sebagai laki-laki. Kemudian di operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, secara fikih dia tetap laki-laki. Secara fikih dia tetap laki-laki. Artinya, pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu, pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Artinya kalau beliau dulu dilahirkan dalam keadaan laki-laki, ya kalau bahasa pesantrennya itu yang bagi sebaiknya sayugzianya itu juga dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan umpamanya antara laki-laki dan perempuan. Soal kain kafan, perempuan jauh lebih banyak. Kemudian soal sholat jenazah, niatnya dan lain sebagainya. Ini kan tentunya berbeda. Ini berbeda. Jadi kalau saya kecenderungannya siapapun yang lahir sesuai dengan jenis kelaminnya, ya itulah cara dia dimakamkan. Berarti tidak diperbolehkan ya? Ya secara fikih saya pikir tetap kembali kepada kodratnya. Kodratnya dia laki-laki, ya dimakamkan dia laki-laki. Laki-laki. Mungkin orang bilang kan dimakamkannya sama ya. Beda wong. Dari jumlah kain kafannya aja laki-laki dan perempuan kan beda. Berapa lapisnya kan beda. Terus kemudian soal niat sholatnya, sholat niat jenazah perempuan dan laki-laki kan juga beda. Doa berdoanya umpamanya. Kalau laki-laki menggunakan dhamirhu, Allahumma gfirlahu. Kalau cewek menggunakan kalimat ha, Allahumma gfirlaha. Ya kalau benco, masa uha. Aneh gitu. Jadi kalau saya menyarankan ya sesuai dengan kodratnya lah. Beliau dulu terlahir sebagai laki-laki. Meninggalnya ya secara laki-laki, lahir jantan, yang meninggalnya jantan lah kira-kira begitu. Jadi dia udah sebelum meninggal wasiat Gus ingin apa namanya dimandikan juga secara perempuan. Secara perempuan artinya dia, secara perempuan berarti dia menghendaki yang memandikannya adalah perempuan lah kira-kira begitu. Jadi kan apa ya? Bagaimana berbicara soal wasiat? Wasiat itu harus dilaksanakan ketika wasiat itu ada kebaikan di dalamnya, tidak ada kemaksiatan, apalagi melanggar syariat. Tapi kalau wasiat itu sendiri melanggar syariat, melanggar perintah agama, ya tentunya wasiat itu tidak harus dilakukan. Contoh wasiatnya bagus-bagus, mau menjadi orang tua kepada anak-anaknya, tolong pembagian waris yang saya tinggalkan dibagi dengan sebaik-baiknya, entah dengan menggunakan hukum Islam maupun dengan hukum adat istiadat, dibagi rata. Ya sudah, itu kan ada kebaikan di dalamnya. Tapi kalau kemudian ada unsur yang melanggar syariat, bahkan pertentangan, ya jangan dilaksanakan. Kalau saya sendiri mamanya ya tetap mendoakan. Wong kita juga belum tahu kok, saya sama Bunda Dursa matinya duluan sama juga tidak tahu kan, namanya nyawa kan itu. Tapi kalau seandainya ada kawan yang berpulang ya tetap kita doakan. Nah kalau saya mendoakannya, setahu saya lahirannya seperti itu ya saya doakan seperti dia lahir. Oke.